aku sangka dirimu memberikan pengakuan. Ada peristiwa terjadi 1 tahun yang lalu, engkau tergoda, oh kasih, terbuai dan ternoda. Ku tak menyangka, oh kasih, anak yang kau lahirkan, anak yang malang nasibnya akibat kesalahanmu, kehilafanmu. Hamba meninggalkan istriku yang pernah berbuat dosa. Dosakah hamba melepaskannya, istriku yang malang karena ternoda. Oh Tuhan, berikan aku ketabahan. Menyangka, oh kasih, anak yang kau lahirkan, anak yang malang nasibnya akibat kesalahanmu, kehilapanmu. Hamba meninggalkan istriku yang pernah berbuat dosa. Dosakah hamba melepaskannya, istriku yang malang karena ternoda. Oh Tuhan, berikan aku ketabahan. Menyangka, oh kasih, anak yang kau lahirkan, anak yang malang nasibnya akibat